buka apa sih? Terjemahannya, sehingga jadi terjemah, ya kan? Jadi masukan dari saya, bahasa Arabnya langsung. Begitu sudah berusaha cari makna apa, baru mau meninggal dunia, sebelum meninggal beneran, buka terjemah. Kita ya, yang berkaitan dengan sirah nabawiyah yang sahih adalah, ya, antum baca sirah nabawiyah banyak sekali di antaranya karangan Ibnu Hisyam. Ya, di antaranya saudara sekalian adalah karangan ya Imam Syekh Ghazali. Di antaranya karangan Ramadhan Buti. Dan upayakan mencari yang sahih-sahih. Tetapi kalau ingin pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sejarah kehidupan Nabi, yaitu di antaranya yang dikarang oleh Ramadhan Buti dan juga yang dikarang oleh Mustafa As-Sibai, yang ketiga yang dikarang oleh ya Syekh Al-Ghazali. Karena tidak semuanya orang untuk baca langsung tahu pelajaran. Terakhir, kenapa ya Allah memilih Rasul itu seorang laki-laki? Jawab yang paling benar adalah wallahu a'lam. Itu pasti benar. Tapi kalau ujian belum tentu lulus. Wallahu a'lam. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, di antaranya Rasul itu tugasnya kan bukan sekedar menyampaikan. Rasul itu tugasnya yang menyampaikan, yang ngasih contoh, ya panglima perang. Akhi, kalau panglima perempuan gimana? Kalau masih contoh, banyak Rasul juga ada contoh sholat. Sementara perempuan ada nggak istirahatnya sholat? Ada, ya kan? Kemudian Nabi juga dicontoh. Di antara contoh bagaimana kalau dia poligami, ya kan? Kalau perempuan bisa nggak punya suami lebih? Sehingga faktor kekuduhan, faktor keteladannya tidak utuh. Oleh itu wallahu a'lam, itulah sebabnya wallahu a'lam, Rasul itu diutus oleh Allah dari kalangan laki-laki. Tapi bagi perempuan, meskipun perempuan tidak jadi Rasul, tidak jadi Nabi, tetapi kalau mengikuti Rasulullah SAW, pahalanya sama nggak dengan laki? Sama. Itu satu yang akhirnya yang wallahu a'lam. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjelasan tentang ma'rifatur rasul. Semoga penjelasan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan mari kita tutup sama-sama majelis penuh berkah ini dengan membaca hamdalah, hamdalah rabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.